أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد. Kita melangsungkan bacaan tafsir Al-Quran Al-Karim dan kita masih berada dalam surat Zukhruf. Az-Zukhruf ayat yang ke-25 dan seterusnya. Qala Allahu 'azza wa jalla fi kitabihi fantaqamna minhum fanzur kayfa kana 'aqibatul mukaththibin wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهديني وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, lalu kami menghukum mereka, maka saksikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdusta, ay mendustakan. Wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi, dan ingatlah tatkala Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Illa alladhi fatarani, kecuali zat yang telah menciptakan aku, aku tidak akan berlepas diri darinya. Maknanya, fa innahu sayahdini, karena sesungguhnya dialah Allah Azza wa Jalla yang akan memberikan kepadaku petunjuk. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi, dan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam menjadikannya kalimat sebagai kalimat yang abadi di keturunan beliau, la'allahum yarji'un, agar keturunan-keturunan itu kembali kepada Allah. Kita lihat tafsirnya. Qala rahimahullahu ta'ala, fantaqamna minhum bitakzibihim al-haqqa wa raddihim iyyahu bihadhihi syubhatil batilah. Allahu 'azza wa jalla mengatakan, lalu kami hukum mereka dikarenakan sikap pendustaan mereka terhadap kebenaran dan penolakan mereka kepadanya dengan syubhat yang batilah ini. Sudah disebutkan di dalam pertemuan yang telah lewat, mereka mendustakan kebenaran, mereka menolak kebenaran karena alasan berbeda dengan budaya nenek moyang, berbeda dengan apa yang mereka dapatkan dari bapak-bapak mereka atau nenek moyang mereka, atas dasar dan landasan bukan dari budaya orang tua-orang tua mereka, nenek moyang mereka, mereka mendustakan kebenaran. Dan kita tahu bahwa kebenaran itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tahu bahwa yang dibawa oleh utusan-utusan Allah azza wa jalla adalah kebenaran mutlak. Tetapi mereka menolak, mereka menentang, mendustakan karena alasan tidak sesuai dengan budaya atau ajaran atau perilaku nenek moyang. Allahu Akbar. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Fandur kaifa kana 'aqibatul mukadzibin." Lihatlah olehmu wahai Rasul Allah, bagaimana kesudahan para pendusta, orang-orang yang mendustakan. "Falyahdhar haula ay yastamirru 'ala takdzibihim fayusibuhum ma asabahum." Maka berhati-hatilah mereka untuk terus-menerus mendustakan kebenaran, menimpa mereka apa yang telah menimpa mereka. Dan Al-Quran telah bercerita bahwa tidak ada seorang pun yang mendustakan kebenaran dibiarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Pertama tentunya Allah Azza wa Jalla membongkar, menampakkan pendustaan itu di hadapan manusia. Kedua, Allah Azza wa Jalla memperlihatkan sebagaimana yang telah lewat adanya tanaqud, adanya bertolak belakang. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menampakkan di saat seseorang mendustakan kebenaran, di saat seseorang menolak kebenaran, maka Allah Azza wa Jalla memunculkan darinya sadar atau tidak sadar, merasa atau tidak merasa, Allah memunculkan darinya at-tanaqud. Sudah disebutkan Allah yang memunculkan tanaqudat, terjadinya barakallahu fikum bertolak belakang. A kemarin sekarang berubah menjadi B. Kemarin dia berbuat demikian, sekarang berubah. Ini namanya tanaqud. Karena menolak kebenaran, karena mendustakan kebenaran, Allah Azza wa Jalla yang membongkar adanya tanaqud tersebut. Dan yang ketiga tentunya, Allah Azza wa Jalla punya perhitungan. Tidak akan membiarkan orang-orang yang mendustakan kebenaran barakallahu fikum tenang, tentram hidupnya. Tidak mungkin. Kalau seseorang benar-benar menerima, tunduk di bawah kebenaran, tentu akan tenang dan tentram hidupnya. Iya. Sehingga tidak ada yang dia khawatirkan atau dia takutkan. Kenapa? Karena kebenaran itu datangnya dari Allah. Allahu Azza wa Jalla telah berjanji dengan sekian janji. Walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi. Allah berjanji untuk kemudian memenangkan siapapun yang membawa kebenaran itu, dan Allah berjanji untuk memenangkannya. Memenangkan kebenaran dan memenangkan yang membawa kebenaran. Allah Azza wa Jalla mengatakan di dalam Al-Quran, فَإِذَا جَاءَ الْحَقُّ وَذَهَقَ الْبَاطِلِ Innal batila kana zahuqa. Apabila kebenaran itu datang, kebatilan pasti lenyap. Dan kebatilan itu kana zahuqa, mesti akan lenyap. Di dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla menyebutkan, wa naqdhibu bil haqqi 'alal batili fayatmaghuhu. Fa'idan huwa zahiq. Kami lemparkan, kami datangkan kebenaran itu kepada kebatilan, lalu bergulat, maka kebenaran itu melumatkan kebatilan. Fayadmaghuhu. Dan kebatilan itu pasti lenyap, kata Allah Azza wa Jalla. Kan ini sebuah janji, barakallahu fikum, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan terus memenangkan kebenaran dan siapapun yang berjalan di atas kebenaran. Atas dasar apa dia ragu, barakallahu fikum, atau khawatir di dalam hidup? Tidak ada. Berbeda dengan orang yang menolak atau mendustakan. Khawatir, aduh jangan-jangan diketahui, aduh jangan-jangan. Ternyata sesuatu yang dibungkus rapi sekali. Dan tidak ada yang tahu. Tidak ada yang mungkin tahu karena bungkusnya sangat-sangat rapi. Ternyata muncul juga di permukaan. Kekuatan manusia, kayaknya kemampuan manusia. Ternyata Allah Azza wa Jalla yang memunculnya ke permukaan, kalau ini salah dan keliru. Tentu pertama ini adalah untuk menolong orang-orang yang masih bimbang dan ragu, barakallahu fikum. Sehingga Allah Azza wa Jalla munculkan apa yang disembunyikan dengan rapi. Dibungkus jangan sampai keluar baunya, barakallahu fikum. Allah munculkan ke permukaan. Untuk kemudian menyelamatkan orang-orang yang memang berhak dari Allah untuk mendapatkan. Allah berkeinginan untuk memberikan petunjuk dan hidayah buatnya. Terus dibongkar, dibongkar. Tanakut, ya, bertolak belakangnya dinampakkan oleh Allah dengan sekian, sekian, sekian. Kalau yang memang sudah ditentukan tidak berpetunjuk, walaupun dia menyaksikan ini tanakut dibongkar oleh Allah, tidak percaya. Ada saja cara ngelesnya. Ngelesnya itu ya cari alasan ini, itu. Padahal yang membongkarnya adalah Allah Azza wa Jalla. Ini kan akibat seseorang yang menolak kebenaran dan mendustakan kebenaran. Sangat-sangat berbahaya. Makanya barakallahu fikum, seperti yang diwasiatkan oleh ulama'una, untuk meletakkan kebenaran itu di atas segala-galanya. Kapan saja kita bungkus kebenaran itu untuk membela kepentingan kita, sebentar umurnya. Mungkin di babak pertama Anda bisa. Babak kedua Anda bisa lagi. Sudah mulai terpreteli, tapi terus sembunyi. Babak ketiga, kalau tidak segera kembali kepada al-haq, akan dibongkar, terus dibongkar oleh Rabbuna Subhanah. Maka disinilah letaknya rahimani wa rahimakumullahu jami'an, bahwa kesudahan orang-orang yang menolak kebenaran itu adalah musibah. Musibah rahimani wa rahimakumullah. Kita langsungkan kepada ayat yang keberikutnya. Yukhbiru ta'ala an millati Ibrahim al-Khalil alaihi salam alladhi yantasibu ilaihi ahlul kitab wal musyrikun wa kulluhum yaz'umu annahu ala tariqatihi. Di dalam ayat 26-27 Allah Azza wa Jalla memberitakan tentang ajaran agamanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Yang ahlul kitab Yahudi, Nasara, dan musyrikun dengan kejahatannya menggabungkan diri. Kalau mereka ini berada pada agamanya Nabi Ibrahim. Mereka mengaku kalau berada pada jalannya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Allah menceritakan tentang hakikat agamanya Nabi Ibrahim. Untuk kemudian membantah siapapun yang berasumsi kalau dia itu di atas agamanya Nabi Ibrahim, Yahudi, Nasara, musyrikun. Fa akhbara an dinihi alladhi warasahu fi dzurriyyatihi. Dan Allah Azza wa Jalla memberitakan tentang agamanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yang beliau wariskan pada anak keturunan beliau. Faqala, beliau berkata, Allah berfirman, wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi. Dan ingat, tatkala Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kepada kaumnya. Siapa kaumnya? Apa yang diperbuat oleh kaumnya Nabi Ibrahim? Alladzina takhadu min dunillahi alihatan ya'budunahum. Kaumnya Nabi Ibrahim, berarti bapaknya termasuk di dalamnya, yaitu mereka-mereka yang menjadikan selain Allah sebagai Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Wa yataqarrabuna ilaihim. Dan mereka melakukan pendekatan diri kepada Tuhan-Tuhan sesembahan itu. Ya kan, kita sudah diberitakan di dalam sejarah melalui Al-Quran sendiri bahwa yang disembah adalah patung yang mereka ukir sendiri, buat sendiri, yang mereka pahat sendiri. Setelah itu, hasil pahatan mereka itu menjadi Tuhan selain Allah. Lucu kan? Sangat-sangat lucu. Kalau sekiranya boleh ketundukan kepada makhluk, sesungguhnya mereka-mereka ini lebih patut untuk tunduk kepada manusia. Karena mereka adalah terbaik makhluk di muka bumi ini. Barakallahu fikum. Semestinya kan itu. Tetapi kenyataannya tidak. Ada yang percaya kepada seseorang, maaf-maaf saja ya. Orang ini adalah dukun, tempat mengadu nasib, tukang ramal. Mungkin orang yang datang ke dukun ini lebih taat di masjid. Dukunnya enggak pernah sholat. Sementara orang ini jidatnya hitam karena terlalu banyak sujud. Atau karena sering qiyamul lail. Aneh kan? Kok dia yang taat kepada Allah harus datang meramal nasib kepada seseorang yang tidak pernah kenal, maaf-maaf saja ya, air wudhu bahkan. Ini kan benar-benar barakallahu fikum kenyataan yang sangat-sangat memilukan. Kedua, rumah si dukun ini, ya Allah. Sementara rumahnya dia, wah, mentereng, bagus, bertingkat. Berarti kan jelas dukun ini tidak tahu nasibnya, tidak bisa memperbaiki nasibnya. Bagaimana dia bisa memperbaiki nasib orang lain? Begitulah kekufuran. Barakallahu fikum. Benar-benar merusak akal, benar-benar merusak fitrah. Barakallahu fikum. Ini kaumnya Nabi Ibrahim, bapaknya termasuk di dalamnya, hasil karya pahatan dari bebatuan mereka jadikan sebagai Tuhan-Tuhan. Allah Azza wa Jalla bercerita tentang sikap ya beraninya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Pertama, sikap kesucian langkah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kedua, innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Ai mubghidun lah, mujtanibun mu'adin li ahli. Sikap Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, saya bara', saya berlepas diri dari apa yang kalian sembah, maknanya saya murka. Saya menjauh. Saya menentang li ahlihi kepada siapapun yang berbuat kesyirikan. Illalladzi fatarani fa inni atawallahu. Kecuali aku tidak akan berlepas diri kepada zat yang telah menciptakan aku. Aku berloyalitas kepadanya. Wa arju ayyahdiyani lil ilmi bil haqqi wal amali bil haqqi fakama fatarani wa dabbarani bima yasluhu badani wa dunyaya fa innahu sayahdini lima yuslihu bima yuslihu badani wa dunyaya fa innahu sayahdini lima yuslihu dini wa akhirati. Kata beliau, kecuali yang aku tidak berlepas diri darinya, yaitu zat yang telah menciptakan aku. Aku berharap dari Allah Azza wa Jalla Dia memberikanku petunjuk kepada ilmu tentang kebenaran, memberikanku petunjuk kepada beramal dengan kebenaran. Berarti dua-duanya harus menggenggam taufik. Orang yang berilmu kalau tidak ada taufik untuk mengamalkan, dia tidak mungkin akan bisa mengamalkan ilmunya. Walaupun mungkin ada, aduh, dia sudah hafal Al-Quran, bagaimana kok dia tidak mau beramal? Misalkan, wah ngamuk marah, ingat, taufik dari Allah Azza wa Jalla. Dia bisa berilmu, sebuah taufik dari Allah. Dia juga harus mendapatkan susulan taufik untuk bisa mengamalkan apa yang telah dia ilmui dari kebenaran. Barakallahu fikum. Wa arju ayyahdiyani lil ilmi bil haqqi wal amali bil haqqi. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran terkait dengan ilmu dan amal, Allah Azza wa Jalla memuji dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela dan mencerca. Seperti firman Allah, atamurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apakah kalian memerintahkan orang atau manusia kepada kebaikan, lalu kalian melupakan diri-diri kalian? Mereka dicela oleh Allah Azza wa Jalla karena tidak beramal. Mereka punya ilmu, barakallahu fikum, tetapi dicela karena ilmu tersebut disebabkan karena dia tidak mengamalkan ilmunya. Di sisi yang lain, Allah Azza wa Jalla mengatakan waladhalin. Kalau itu kan sifatnya orang-orang Yahudi. Dia mengerti ilmu tapi tidak mengamalkannya. Yang kedua, orang yang berbuat, beramal, berkarya, beramal, tapi tidak memiliki ilmu. Ketika ditanya, mas apa sih landasannya? Aduh, ini yang saya dapatkan dari ajaran nenek moyang. Berarti dia beramal, dia berbuat tanpa dasar ilmu. Ini yang saya lihat, ini yang saya saksikan. Tidak punya landasan. Bagaimana kalau seorang mengatakan apa dasarnya? Ada mas di dalam Al-Quran, tapi saya tidak hafal ya. Termasuk dia beramal dengan ilmu? Ya, dia beramal dengan ilmu. Ada landasannya di dalam Al-Quran. Walaupun dia tidak hafal ayatnya, tetapi dia pernah belajar mengilmuinya. Kalau ini adalah konsekuensinya diamalkan, dia amalkan. Maka termasuk dia beramal di atas ilmu. Misalkan dia dituntut untuk, bagaimana kamu ini beramal tanpa dasar ilmu? Oh enggak, saya sudah belajar, sudah mengetahuinya, cuma lupa. Loh, kamu ini seperti orang Nasoro. Oh salah. Iya, enggak tepat. Barakallahu fikum. Jadi ada landasannya, baik dari Al-Quran atau hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebab kata beliau, sebagaimana Allah telah menciptakanku dan telah mengurusku terhadap apa yang mendatangkan maslahat buat badanku dan duniaku, maka aku sesungguhnya Dia akan memberikanku petunjuk kepada apa yang akan memperbaiki agamaku dan akhiratku. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam terhadap kaumnya, ini adalah kandungan kalimat La ilaha illallah. Innani bara'um mimma ta'budun. Kandungan kalimat La ilaha illallazi fatarani illallah. Oleh karena itu, Syekh Muhammad rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Tauhid menjadikan ayat ini termasuk di dalam tafsir. Tafsir terhadap kalimat La ilaha illallah. Ya, barakallahu fikum. Kemudian, apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam setelah menghadapi kaumnya dengan begitu tegas, begitu terang benderang, yaitu kalimat La ilaha illallah. Apa yang beliau lakukan? Allah bercerita, wa ja'alaha ay hadhil khoslatal hamidata allati hiya ummul khisali wa asasuha wa hiya ikhlasul ibadati lillahi wahda wat tabarri min ibadati ma siwa. Setelah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam menampakkan sikap ketulusan, keikhlasan, tauhid di hadapan bapaknya dan kaumnya, lalu beliau menjadikan sikap ini, ai menjadikan sikap yang terpuji ini. Sikap yang terpuji ini adalah ibunya sifat-sifat dan sikap serta pondasi-pondasinya. Apa itu? Yaitu mengikhlaskan ibadah kepada Allah semata dan berlepas diri dari beribadah kepada selain Allah. Nabi Ibrahim menjadikannya kalimat ini. Nabi Ibrahim menjadikannya tauhid dan keikhlasan ini kalimatan baqiyatan fi aqidihi ai fi dzurriyyatihi la'allahum ilaiha yarji'un li syuhratiha anhu. Kata beliau, barakallahu fikum, Nabi Ibrahim menjadikan kalimat yang abadi sebagai warisan kepada anak keturunan beliau. Ya, beliau jadikan ini sebagai kalimat baqiyah yang terus menyertai anak keturunannya agar mereka-mereka itu kembali kepada kalimat ini, La ilaha illallah, li syuhratiha anhu. Ya, karena masyhurnya kalimat La ilaha illallah Kalau sekarang kan sebaliknya. Kalau dulu di masa jahiliyah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mendatangi mereka, setelah itu ya, di masa Nabi alaihi salatu wasallam berdakwah, Nabi sallallahu alaihi wasallam cukup mengatakan, katakan oleh kalian kalimat la ilaha illallah. Mereka enggak mau. Mereka menolak untuk mengucapkannya. Kenapa? Karena mereka paham apa yang dikandung di dalam kalimat la ilaha illallah barakallahu fikum. Tahu. Namun sekarang kalau kita melihat barakallahu fikum, yang melakukan seperti yang dilakukan oleh musyrikin di masa yang silam, yang mengagungkan kuburan, yang mengagungkan tempat yang dikeramatkan, yang mengagungkan jimat-jimat, yang mengagungkan bebatuan, yang mengagungkan pohon-pohon, jin-jin. Ternyata orang yang banyak mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, terbanyak. Berarti sekarang di mana permasalahannya? Kalau mereka dulu tidak mau mengucapkan karena mengerti makna yang dikandung. Tapi sekarang, barakallahu fikum, banyak orang yang mengucapkannya tetapi tidak mengetahui atau belum sampai kepadanya atau kepada mereka ilmu tentang apa yang dikandung oleh kalimat la ilaha illallah. Ini tugas kita bersama. Ahlus sunnati wal jamaah, dimanapun dia berada, maka tugas mereka untuk menyodorkan pemahaman yang lurus terhadap kalimat la ilaha illallah barakallahu fikum. Kemudian beliau mengatakan, karena masyhurnya kalimat ini, wa tausiyatuhu li dzurriyyatihi, dan wasiat beliau karena wa tausiyatihi li dzurriyyatihi, ya, karena masyhurnya kalimat ini dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan wasiat beliau kepada anak keturunan beliau, wa tausiyati ba'd banihi ka Ishaq wa Yaqub li ba'd, dan wasiat sebagian keturunan beliau seperti Ishaq dan Yaqub kepada sebagian yang lain. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمِ إِلَّا مَنْ سَفِيهَا نَفْسَهُ إِلَىٰ آخِرِ الْآيَاتِ. Sebagaimana ucapan Allah Azza wa Jalla, barang siapa yang benci agamanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, atau siapa lagi? Tidak ada orang yang membenci agama Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam kecuali orang yang membodohi dirinya sendiri. Tidak ada. La ilaha illallah itu seruannya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan beliau telah buktikan di hadapan kaumnya tentang konsekuensi la ilaha illallah. Aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Dua, dan aku tetap berloyalitas kepada Rabb. Ya. Ini barakallahu fikum, kemasyhuran Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dengan agama la ilaha illallah, ay agama tauhid. Belum lagi wasiat beliau kepada anak keturunan beliau. Belum lagi wasiat anak keturunan beliau kepada anak keturunan mereka. Terus demikian. Jadi tidak ada yang sembunyi sesungguhnya. Maka barang siapa atau tidak ada yang tidak suka kepada agamanya, agama tauhid Nabi Ibrahim, kecuali orang yang telah membodohi dirinya sendiri. Kemudian beliau mengatakan, falam tazal, sebagai penutup, hadihil kalimatu mawjudatan fi dhurriyatihi alaihi salam hatta dakhalahumut tarafu wattughyan. Maka terus menerus kalimat ini, kalimat tauhid, kalimatul ikhlas, la ilaha illallah, terus menerus kalimat ini ada pada anak keturunan beliau sampai bermegah-megahan terkait dengan dunia menguasai mereka, dan sikap melampaui batas menguasai mereka. Ya, termasuk dari zuriyahnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdakwah kepada kalimat la ilaha illallah. Ya, jadi sebelum barakallahu fikum diutusnya beliau, terjadi perubahan yang sangat-sangat-sangat nyata. Perubahan dalam kehidupan manusia yang tidak mengenal lagi kalimat la ilaha illallah. Padahal, satu, mereka berada di sekitar Baitullahil Haram. Ini adalah peninggalan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dan putranya Ismail, Nabi Ibrahim, bapak orang yang bertauhid. Ternyata berubah dasar hidup itu, barakallahu fikum. Sehingga kalimat la ilaha illallah berubah menjadi kalimatul kufur. Mereka ingkari, mereka tentang, mereka nodai, mereka kotori Baitullahil Haram dengan perbuatan yang menentang kalimat la ilaha illallah. Beliau menyebutkan kapan itu terjadi. Di saat dunia berkuasa atau menguasai hidup mereka, hatta dakhalahumut tarafu. Yang kedua adalah sikap melampaui batas. Inilah yang menjadi dasar ternodainya kalimat la ilaha illallah pada anak keturunan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita barakallahu fikum, pertama, orang yang kembali kepadanya selalu sebagaimana Nabi Ibrahim menjadikannya sebagai kalimat yang abadi agar anak keturunannya kembali kepadanya. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita kembali selalu kepada kalimat la ilaha illallah. Kedua, kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla di saat kita melakoni warna-warni hidup dunia ini, kita selalu berada di atasnya, lalu menutup kehidupan kita di atas kalimat la ilaha illallah. اللهم آمين اللهم آمين وآخر دعوانا أن الحمد لله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.